Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلالة ومن النار معاشر المسلمين bulan رمضان yang padanya kita berlomba-lomba untuk mengamalkan amalan-amalan saleh bulan رمضان yang kita berlomba-lomba untuk mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kini telah berlalu. Dan tinggallah harapan kita. Agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita. Termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan di sisinya. Ayuhal muslimun. Pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami ingin mengingatkan sebuah wasiat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu wasiat agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala di atas ilmu dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala juga di atas ilmu. Berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula wasiat agar kita senantiasa mendengar dan taat kepada pemerintah kita. Mendengar dan taat kepada pemerintah kita. Selama mereka tidak memerintahkan kita kepada perkara-perkara yang mengandung kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rawal Imam Abu Dawud wa Tirmidhi wa sahahahu al-Albani fil irwa min hadithi al-Aribad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, usikum bitaqwa Allahi wa sam'i wa ta'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan untuk kalian mendengar dan taat kepada pemerintah kalian, yaitu selama pemerintah kita tidak memerintahkan kita kepada perkara-perkara yang maksiat. Naam ayyuhal muslimun, pada hari ini Hari Raya Idul Fitr, kita semua biasa menyaksikan kaum muslimin mereka saling mendatangi satu dengan yang lainnya, mengunjungi satu dengan yang lainnya, kemudian mereka berjabatan tangan antara satu dengan yang lainnya. Yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya hal tersebut akan semakin mempererat kecintaan di antara kaum muslimin dan akan menghilangkan sikap atau rasa benci, kebencian yang ada pada dada-dada kaum muslimin. Akan tetapi, pada kesempatan ini ada satu perkara yang ingin kami tandingkan terkait dengan berjabatan tangan antara lelaki dan wanita yang bukan mahram. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan hal tersebut. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam Mu'jam Al-Kabir dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La ayyad'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairul lahu min ayyamussa imra'atan la tahillu lahu." Sungguh, salah seorang di antara kalian untuk dipaku kepalanya dengan sebuah jarum yang terbuat dari besi, itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh seorang wanita yang bukan mahram baginya, menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Maka ayuhal muslimun, para orang tua, para suami, di manakah letak kecemburuan kalian ketika kalian menyaksikan putri-putri kalian, ketika kalian menyaksikan istri-istri kalian keluar rumah dalam keadaan bertabarruj, dalam keadaan tidak mengenakan hijab syar'i, kemudian berjabatan tangan dengan para lelaki yang bukan mahram. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bazzar di dalam musnadnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yadkhuluna al-jannah." Ada tiga kelompok manusia yang tidak akan masuk ke dalam surga. Al-aqu li walidayhi wad-dayyus war-rajulatu minan nisa. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang mereka durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian ad-dayyus dan para wanita yang meniru gaya laki-laki, yang tersyabuh dengan laki-laki. Naam ayyuhal muslimun, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan salah satu kelompok yang mereka tidak akan masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ad-dayyus, mereka yang membiarkan kemaksiatan, membiarkan kekejian dan kejelekan berada di tengah keluarga mereka, membiarkan istri-istri mereka keluar tanpa mengenakan hijab, membiarkan istri-istri mereka, putri-putri mereka berjabatan tangan dengan para lelaki yang bukan mahram tanpa berusaha untuk menghalanginya, tanpa berusaha untuk menasihatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu, "Man yastar'ihi Allahu ra'iyatan tsumma lam yuhidha bi nusqihi illa lam yajid ra'ihatal jannah." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya suatu kepemimpinan, kemudian dia tidak berusaha untuk memberikan nasihat dan bimbingan kepada siapa saja yang dia pimpin, melainkan dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Maka wahai para aba, para orang tua, para suami, kalian adalah pemimpin bagi keluarga kalian. Kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinan kalian. Naam. Kemudian kelompok yang ketiga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya mereka tidak akan mendapatkan surga, tidak akan masuk ke dalam surga dukhulan awalian, adalah para wanita yang menyerupai laki-laki. Sungguh kita dapatkan pada masa sekarang ini ayuhal muslimun, kaum wanita, di antaranya mereka meniru laki-laki dalam hal berpakaian. Mereka berpakaian akan tetapi pada hakikatnya adalah telanjang. Mereka berpakaian dengan pakaian yang menampakkan aurat-aurat mereka, yang menampakkan lekuk-lekuk tubuh mereka. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah mengatakan, "Sinfani min ahli nari lam arah mabad." Ada dua kelompok manusia dari penghuni neraka yang aku belum pernah melihatnya, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya, "Wanisa'u wanisa'u kasiatun ariyatun mumilatun mailah ru'usuhunna kasnamatil buhtil mailah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada." Di antara kelompok tersebut yang tidak akan masuk ke dalam jannah adalah para wanita yang mengenakan, atau para wanita yang mereka berpakaian akan tetapi pada hakikatnya mereka telanjang. Dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah para wanita yang mereka berpakaian akan tetapi tidak menutup aurat-aurat mereka, atau mereka berpakaian akan tetapi membentuk lekuk-lekuk tubuh mereka. Kemudian mereka berjalan di hadapan para lelaki dengan berlenggak-lenggok, membayangkan kepala-kepala mereka bagaikan punuk-punuk unta. Maka mereka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk ke dalam jannah, padahal baunya surga akan didapati dari jarak yang sangat jauh. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami khususkan bagi para wanita, bagi kaum wanita, kami berikan nasihat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk banyak-banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk banyak-banyak menuntut ilmu, menimba ilmu syar'i, agar kalian menjadi para istri yang salehah, atau kalian menjadi calon-calon istri yang salehah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah mengatakan, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia itu adalah kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita yang salihah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afa wal ghina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.